Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Program Fasihkan Huruf episode kali ini membahas kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan huruf shad dan dari mana tempat keluar huruf shad. Kesalahan pertama, membulatkan bibir saat mengucapkan huruf shad. Contoh yang salah, swa, sui, su, aus misalnya. Ini tidak seharusnya terjadi. Huruf shad diucapkan tanpa membulatkan bibir, kecuali ketika huruf shad ini berdhammah. Su. Ini bibir membulat bukan karena huruf shad tetapi karena dhammah yang menyertai huruf shad. Jadi, pengucapan swa, sui dengan membulatkan bibir atau aus, ius, ini satu kesalahan dalam mengucapkan huruf shad yang fasih dalam bahasa Arab. Sehingga pengucapan shad tanpa membulatkan bibir, so, si, su, ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua, mengucapkan huruf shad namun posisi lidah pada tempat huruf shin. Misalnya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, mengucapkan shad di tempat keluar huruf shin berarti mengubah huruf shad menjadi huruf shin. Jadi tidak seharusnya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Yang benar, tanpa mengalihkan posisi huruf shad ke huruf yang lainnya atau huruf shin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga, mengucapkan huruf shad dengan memposisikan ujung lidah atau akhir ujung lidah dengan gusi gigi seri atas. Misalnya, so, si, su. Ini kesalahan yang tidak seharusnya terjadi karena mengubah huruf shad menjadi huruf yang lain atau bukan huruf Arab. Jadi, mengucapkan shad dengan so, si, su, ini merupakan kekeliruan yang tidak boleh terjadi saat kita mengucapkannya. Lalu, dari manakah kita mengucapkan huruf shad? Huruf shad diucapkan dengan meletakkan akhir ujung sisi lidah, akhir ujung sisi lidah, dengan permukaan bagian dalam dari gigi-gigi seri bawah. So, disertai dengan terangkatnya pangkal lidah, sehingga bagian tengah dari lidah kita terbentuk permukaan cekung. So, so, so, si, su, as, is, us, as-so, is-si, us-su. Dan selain tempat keluar huruf ini, ada sifat huruf yang menyertai tempat keluar huruf ini, yaitu isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah kita yang mengakibatkan arah suara kita membentur ke langit-langit dan menggema dalam mulut kita. So, so, so, si. Dan selain itu juga disertai dengan sofir. Sofir adalah suara desis yang menyertai huruf shad. Dan huruf shad ini tidak ada hubungannya dengan membulatkan bibir. Jika dengan alasan sofir harus membulatkan bibir pada huruf shad, pada huruf sin dan zai juga ada sofir. Lalu kenapa waktu mengucapkan huruf sin dan zai tidak membulatkan bibir sekiranya membulatkan bibir saat mengucapkan huruf shad adalah karena sofir? Kenapa tidak kita katakan pada huruf sin as dan pada huruf zai az? Maka pengucapan huruf shad yang memiliki sifat sofir tanpa dengan membulatkan bibir. So, si, su, as, is, us, as-so, is-si, us-su. Demikian Fasihkan Huruf episode kali ini. Jumpa lagi insyaAllah di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.